syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti' illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna astaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syaral umuri mudassatuha fa inna kulla mudassatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, hadirin barakallahu fikum, melanjutkan risalah kita mengenal tentang sifat khawarij al-ghulat, mengenal kelompok khawarij ekstremis teroris yang disebutkan di sini oleh muallif sampai pada sifat yang kelima, dan kita masuk sifat as-sadisatu. As-sifatu as-sadisatu, sifat khawarij yang keenam. Anna fihim dha'fa fi fiqhi dinillah walidha ja'a annahum yaqra'unal qur'ana la yujawizu yajuzu hanajirahum. Sifat yang keenam, bahwa kaum khawarij mereka anna fihim dha'fan, bahwa pada mereka itu ada dha'fan, kelemahan, fi fiqhi dinillah, di dalam memahami agama Allah Azza wa Jal. Pada mereka itu terdapat kelemahan, sisi kelemahan di dalam memahami agama Allah Ta'ala. Walidha ja'a, oleh karena itu telah datang tentang sifat mereka, annahum yaqra'unal Qur'an, bahwa mereka adalah yaqra'unal Qur'an, kelompok yang membaca Al-Qur'an. La yujawizu, dalam hadis Muslim, la yujawizu wa yajuz hanajirahum, dalam hadis Bukhari, yajuz, tidaklah melewati, hanajirahum, hanya di kerongkongan mereka. Hanajir, jama' dari hanjar, yakni hanya lewat di tenggorokan saja. Hadis Bukhari dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, tidaklah mereka membaca Al-Quran kecuali hanya lewat huluqihim, huluq, halq, tenggorokan, hulqum. Mereka membaca Quran hanya lewat pada hulqum, tenggorokan saja, hulqum, halq. Halq tenggorokan. Hulqum jamaknya. Hadis Muslim. Min hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain. Halaqihim, dalam bentuk halaqihim. Hadis Bukhari dari Abu Dzar Al-Ghifari. Maknanya sama. Tidaklah mereka membaca Al-Quran kecuali hanya lewat di tenggorokan saja, hulqum saja, kerongkongan mereka saja. Wa fi riwayatin, dalam riwayat Bukhari juga, taraqihim, taraqihim, sama maknanya, hanya lewat di kerongkongan saja. Taraqi, hatta idza balaghati taraqi wa qila man ra. Kalau sudah nyawa sampai di taraqi, kerongkongan, wa qila, maka dikatakan man ra. Siapa yang bisa meruqyah? Man ra. Coba siapa yang bisa meruqyah? Memberikan kesembuhan. Tidak ada. Wa qila man ra. Taraqi. Hadis Bukhari. Wa fi riwayatin, yaitu hadis Abu, hadis Sahal ibni Hunayf radhiyallahu an. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, karena banyak sahabat yang meriwayatkan. Dalam riwayat yang lain, zalqatu alsinatihim bil Quran. Zalqah, zalqah itu artinya fasih. Fasih al-sinatihim, fasih lisan mereka. Bil-Quran, dengan Al-Quran. Zalqah, fasih lisan mereka terhadap Quran. Kalau baca fasih, dalam lafaz Bukhari, ratban, sahlan, gampang, mudah. Wa fi riwayatin, itu hadis Abi Bakrah yang dikeluarkan oleh Ibnu Abi Asim dalam As-Sunnah. Dalam riwayat yang lain, riwayat Muslim, yaqra'una al-Qur'ana bi al-sinatihim la ya'du taraqihim. Dalam lafaz yang lain, yaqra'una al-Qur'an, mereka kaum yang membaca Al-Quran, bi al-sinatihim, dengan lisan-lisan mereka, la ya'du taraqihim, tidaklah melewati, hanya di kerongkongan saja. Hadis Sahal ibni Hunayf. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, ya rauna annahu lahum wa huwa alaihim. Dikeluarkan dalam kitab As-Sunnah Ibnu Abi Asim, hadis dari Ali bin Abi Thalib. Dalam falafat yang lain, ya rauna annahu lahum, mereka berpendapat, mereka ya raun berpendapat, bahwasanya lahum, untuk mereka kaum muslimin, wa huwa alaihim, dan ternyata itu untuk mereka sendiri. Artinya ketika membaca ayat barakallahu fikum, mereka tidak memahami kemana ayat ini diarahkan, tidak faham. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, ya sabun ay badal ya raun. Dalam riwayat yang lain, riwayat Imam Muslim, lafaz Imam Muslim, ya sabun, dengan kalimat ya sabun, mereka menyangka ayat itu untuk mereka, ternyata ayat itu untuk menghukumi mereka sendiri. ganti dari yaraun. Kalau tadi lafadz Imam Ibnu Asim yaraun, lafadz Muslim yahsabun, maknanya menyangka. Ayat itu ditujukan untuk kaum muslimin. Ayat yang mereka baca diarahkan kepada kaum muslimin, ternyata kembalinya ke mereka sendiri. Tidak faham. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, yad'una ila kitabillah, yad'una mereka mengajak kepada kitabullah. Walaysa minallahi fi syai, dan mereka itu bukan termasuk minallah fi syai, bukan termasuk dari sesuatu yang Allah ajak untuk mereka. Ternyata mereka tidak termasuk menyeru sedikit pun apa yang Allah Ta'ala serukan. Hadis dalam kitab As-Sunnah Ibnu Asim dari Zaid Al-Ansari. Jadi mereka slogannya kembali kepada kitabullah. Bagus. Kalimat yang dimaukan dengannya kembali kepada Allah, hukum Allah, ternyata karena tidak paham, karena tidak mengerti maksud kalimat yang dibacakan, wa ma lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Ayat ini asal yang diajak bicara ditujukan kepada mereka, orang Yahud, orang Nasara, yang menentang hukum-hukum Allah. Tapi mereka arahkan barakallahu fikum kepada saudaranya sendiri, tanpa mereka memahami ayat berikutnya, tidak mengerti pemahaman yang disampaikan para salaf Ibnu Abbas dan selainnya. Itu mereka. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, an Ibni Abbas, dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu an, annahu zukira indah al-Khawarij, bahwasanya disebutkan di sisinya, annahu zukira, bahwasanya telah disebutkan di sisi Ibnu Abbas al-Khawarij, tentang Khawarij. Wa ma yalqauna inda tilawatil Qur'an, dan apa yang mereka dapatkan dari bacaan Al-Qur'annya Khawarij. Ketika disampaikan kepada Ibnu Abbas tentang Khawarij, maka mereka sampaikan kepada Ibnu Abbas, mereka itu orang-orang yang membaca Al-Quran. Faqal, Ibnu Abbas menjawab laporannya, laisu bi asyaddi istihadan minal Yahud wa Nasara summa dhallu. Mereka laisu bi asyaddi istihad, tidak ada orang yang lebih bersemangat dibandingkan Yahudi dan Nasara, summa dhallu, lalu mereka tersesat. Asy-Syari'ah, dalam kitab Asy-Syari'ah Al-Imam Al-Ajuri. Jadi Ibnu Abbas menyampaikan mereka itu bukan termasuk orang yang faham, tidak ada yang lebih bersemangat menjalankan ibadah dibandingkan Yahud Nasara, namun kemudian mereka tersesat dari jalan yang lurus. Orang Khawarij bersemangat ibadah, kaum yang bersemangat melaksanakan ibadah, tapi mereka tidak bersemangat memahami agama. Mereka kaum yang bersemangat beribadah, tidak bersemangat mempelajari, memahami agama. Dan Ibnu Abbas ketika dikisahkan tentang kisah Khawarij, ketika mereka, Ibnu Abbas sendiri mendatangi mereka, fa'ataituhum, saya datangi orang Khawarij, fadakhaltu ala qaum, saya menemui suatu kaum lam ara asyaddu istihada, saya belum pernah melihat orang yang sangat semangat dalam ibadah dibandingkan mereka. Jadi jangan dikira mereka orang yang malas, mereka orang semangat beribadah, mereka orang-orang yang takut dengan dosa, khauf. Makanya kata salaf, man abadallaha bil khauf fahuwa haruri, barang siapa yang beribadah kepada Allah bil khauf, hanya dengan rasa takut saja, wahuwa haruri, maka dia adalah haruri, khawarij. Waris itu orang-orang yang takut dengan dosa, takut berbuat dosa. Saking takutnya akhirnya mereka mengkafirkan orang yang berbuat dosa. Ya, na'udzubillah. Takut itu penting. Tapi di sana ada al-mahabbah, cinta. Tapi di sana ada ar-roja, berharap. Jangan hanya mengedepankan takut dengan dosa, menghilangkan rukun adanya mahabbah dan roja. Tidak boleh. Harus ada tiga rukun. Adapun mereka orang yang sangat takut dengan dosa sehingga rajin beribadah, takut dengan dosa, bukan orang yang malas baca Quran, bukan orang yang malas saum, bukan orang yang malas menegakkan sholat. Diriwayatkan saking semangatnya mereka, wajah-wajah mereka lusuh. Nah, banyaknya puasa, banyaknya sholat. Sampai kata Ibnu Abbas, wa wujuhum mu'alamah min athari sujud. Wajah-wajah mereka nampak tanda-tanda sujud. Gitu. Tetapi karena tidak faqih, tidak paham ayat ini ditujukan untuk siapa, tidak faqih mengikuti pemahaman salaf, Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, akhirnya terjatuh kepada hulu. Hulu itu mereka. Waqala dan berkata radhiyallahu anhu, berkata Ibnu Abbas, masih dalam kitab Asy-Syari'ah, hayara sakara laisu yahudan wala nasara wala majus fayadzarun. Hayara, mereka orang yang hayara, bingung. Hayara sakara, sakara itu orang yang akalnya tertutup. Laisu yahudan wala nasara, bukan Yahud, bukan Nasara, wala majus, bukan orang majusi, muslim. Faya'zarun, ya'zarun, namun mereka terjatuh banyak di dalam uyub wazunub, dalam dosa-dosa. Menghalalkan darah-darah kaum muslimin, merampas harta-harta kaum muslimin. Naam, ta'awwaluh, mereka mentakwilkan ayat dari ayat Al-Quran, ala ghair murad min, tidak seperti yang diumumkan dengan ayat tersebut. Mereka baca Al-Quran tapi tidak sesuai dengan apa yang dimaukan dengan ayat tersebut. Akhirnya menghalalkan darah kaum muslimin, merusak kehormatan kaum wanitanya. Sampai di tengah khawarij ada yang punya pemahaman yang bukan golongannya halal darah dan kehormatannya. Na'udzubillah. Ini karena tidak faqih. membaca sepotong ayat, wa ma lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Ayat ini dibawa kemana-mana. Siapa tidak pakai hukum Allah, kafir. A'udzubillah. Sepotong ayat ini untuk menghukumi semua orang jadi kafir. Itulah mereka, tidak faqih. Kapan terjatuh kepada kekufuran? Bagaimana menghakimi kekufuran? Butuh ilmu. Butuh adanya kehati-hatian. Tidak semua yang kita lihat, wah ini kekuatan kufur ya. Hati-hati. Makanya ketika ada seorang bertobat, Allah asyaddu faroha. Allah itu sangat gembira menerima orang tobat. Lebih gembira dibandingkan ketika ada seorang yang dhalla, tersesat atau hilang kendaraannya dan segala bawaannya. Dia cari-cari ternyata tidak ketemu, lalu dia pun duduk menunggu kematiannya. Tiba-tiba datang kendaraannya dan apa yang ada di atasnya dari perbekalannya. Dia pun terbangun. Lalu dia pun berkata, Allahumma anta abdi wa ana rabbu. Ya Allah, saya ini Tuhanmu, kamu adalah hambaku. Ucapan kufur bukan? Ucapan kufur. Apa kita akan sepotan ini orang kafir begitu? Akhta, keliru. Orang seperti ini yang terjatuh kepada kesalahan, pleset. Tidak sengaja akan difonis kafir. Hati-hati. Perhatikan dulu mengfonis, pelajari dulu. Itu mereka tidak bermudah-mudah memfonis kafir kepada orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah. Nah, as-sifatus sabi'ah. Adapun kata Ibnu Hajar, semua tadi yang kita baca lafad-lafadnya, maknanya itu ada tiga macam kesimpulannya. Kata Ibnu Hajar, yang pertama, anna qira'atahum la yarfa'uha Allah wa la yaqbaluha. Bacaan mereka tidak diangkat oleh Allah dan tidak diterima oleh Allah. Makna pertama, tidaklah mereka baca Quran kecuali hanya lewat di kerongkongan. Itu maknanya ada tiga makna kata Ibnu Hajar. Yang pertama, bahwa bacaan mereka la yarfa'uhallah, Allah tidak angkat. Wala yaqbaluha, Allah tidak terima bacaan mereka. Makna yang kedua, tidaklah bacaan mereka hanya di kerongkongan, maksudnya la ya'lamun bil Qur'an. Mereka orang yang tidak tahu Al-Qur'an. Fala yusabuna ala qiraatihi, maka tidak diberi pahala atas bacaannya. Yang ketiga, berkata Imam Nawawi, annahum laisa lahum fihi haul, bahwa mereka tidak mendapatkan bagian dari bacaan illa mururihi ala lisanihim, kecuali apa yang lewat di lisan mereka. Kata Imam Nawawi, annahum laisa lahum fihi haudun, bahwa mereka tidak mendapatkan bagian illa mururihi ala lisanihim, yang lewat di lisan mereka. La yasilu ila kulubihim, la yasilu ila kulukihim fadlan an ayasila ulu ila kulubihim. Tidaklah bacaannya hanya sampai di kerongkongan, apalagi tidak akan sampai ke hati. Lebih-lebih tidak akan sampai ke hati. Kenapa tidak sampai ke hati? Li'annal madlub, karena yang dimaksud yang dituntut dari membaca Al-Quran, ta'akulih, ta'akulih, menggunakan akal untuk dipahami, watadaburih, mentadaburinya, naam, wabiwuku'ihi fil qalbi, lalu masuk ke dalam hati. Baca sambil merenungi, meresapi, lalu masuk ke dalam hati. Adapun khawarij cuman sekedar alunan suara saja, tidak lewat cuman di kerongkong, tidak masuk ke hati. Itu khawarij. Itu makna yang ada di dalam penjelasan para ulama rahimahullah. Taib, sifat yang ketujuh. Asifatus sabi'atu, sifat yang ketujuh, annahum yajtahidun fil ibadah. Bahwa kelompok khawarij, mereka dulu adalah orang-orang yajtahidun, yang bersemangat fil ibadat, dalam ibadah-ibadah. Kama ja'a fil hadisi anhum, sebagaimana telah datang di dalam hadis anhum tentang mereka khawarij, anna Rasulullah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li sahabatihi, bersabda kepada para sahabat ketika menerangkan khawarij dan sifat mereka, kata beliau, laisa salatakum ila salatihim bisyai, wala siyamakum ila siyamihim bisyai'in, wala qiraatakum ila qiraatihim bisyai. Tidaklah salatnya kalian, laisa salatakum, tidaklah salatnya kalian dibandingkan salat mereka, tidak ada sesuatu, tidak ada apa-apanya. Laisa bisyai, tidak ada apa-apanya. Maksudnya apa? Kalau dibandingkan sholatnya kalian dengan sholatnya mereka, laisa bisyai, kalian tidak ada apa-apanya. Maksudnya apa? Mereka sholatnya sangat semangat, kalian kalah. Semangatnya kalian kalah. Wala siyamakum ila siyamihim bisyai, dan tidak pula puasanya kalian dibandingkan puasanya mereka, kalian tidak ada apa-apanya. Laisa bisyai, kalah semangat puasanya khawarij dengan ahlus sunnah. Mereka semangat puasa. Wala qiraatakum ila qiraatihim bisyai, dan tidak pula bacaan Quran kalian, wala qiraatakum, tidak pula bacaan Quran kalian dibandingkan bacaan Quran mereka, kalian tidak ada apa-apanya. Laisa bisyai, kalian kalah. Hadis Muslim dari hadis Ali bin Abi Thalib. Jadi khawarij itu orang yang tipenya semangat beribadah, tapi ibadahnya sekali lagi tidak terbimbing di atas sunnah. Modalnya semangat. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, tahkiruna salatakum ma'a salatihim, kalian merasa rendah. Kalian tahkirun, merasa rendah kalian, sholatnya kalian, ma'a sholatihim, dibandingkan sholatnya mereka. Tahkirun, kalian merasa rendah. Merasa rendah semangatnya dibandingkan sholatihim, semangatnya sholat khawarij. Karena khawarij orang yang takut dengan dosa, sehingga semangat beribadah, namun keluar dari sunnah. tidak faqih. Hadis Abu Sa'id Al-Khudri, hadis Muslim. Fafi riwayatin, dalam riwayat yang lain, wa amalakum ma'a amalihim, kalian merasa rendah amal-amal kalian, ma'a amalihim, di hadapan amalan-amalan mereka. Hadis riwayat ini dikeluarkan oleh Imam dalam kitab Ushulus Sunnah Syar' I'tiqad Ahlus Sunnah Al-Alikai. Jadi amalan mereka luar biasa, sholatnya luar biasa, tapi keluar dari sunnah. Seperti contohnya kemarin, mereka barakallahu fiik saking semangatnya puasa, semangatnya sholat, sampai wanita haid disuruh puasa dan sholat. Mundur, semangat. Padahal para sahabat dan istri-istrinya, mereka memahami kaum wanita yang haid dan nifas tidak wajib sholat, tidak wajib puasa. Itulah keluar dari bingkai sunnah. Karena yang dinilai bukan banyaknya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah Zat yang menciptakan hidup dan mati untuk menguji siapa yang paling bagus amalannya, bukan paling banyak amalannya. Paling bagus atau paling banyak? Yang Allah maukan dalam ayat ini, ahsanu amala, siapa yang paling bagus amalannya, bukan yang paling banyak. Ingat kaidah ayat ini, semua ibadah bukan dilihat sekedar apanya, banyaknya, tetapi paling bagus, kata Fudail bin Iyadh, paling bagus yakni ikhlasuhu makana lillah, paling ikhlas untuk Allah. Wa aswabuhu, dan paling benar, paling cocok dengan sunnah, paling ikhlas dan paling mencocoki dalil sunnah. Ini yang harus dinilai. Nilai dari dua sisi ini, jangan sekedar banyaknya, nanti tertipu antum. Itu banyak sekali. Kalau duit banyak, bagus ya, mudah untuk urusan, banyak urusan kalau duit. Tapi kan ini ibadah kepada Allah, bukan sekedar dilihat paling banyaknya, ikhlas atau tidak. Banyak kalau tidak ikhlas, hapus. Ikhlas tapi tidak benar, tidak sesuai dengan sunnah, madud. Man amila amalan falaysa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang beramal tidak sesuai dengan perintah kami, tertolak. Harus dua syarat. Dan jangan pula mengukur orang itu benar kalau banyak. Oh, kalau banyak berarti benar, belum tentu. Ada seorang nabi, kata beliau, wa ra'aitu nabiyya laisa ma'hu ahad rajulun aw rajulan. Saya lihat ada nabi pengikutnya cuma satu, pengikutnya cuma dua, bahkan laisa ma'hu ahad. Ada nabi saya lihat tidak ada pengikutnya. Ayo, dakwah ilallah bukan sekedar dilihat dari jamaahnya. Oh, jamaah banyak, berarti anu bener, burung karuan. Lihat dulu, ikhlas di atas sunnah, di atas manhaj salafus soleh atau tidak. Itu pedoman seorang muslim. Khawarij orangnya semangat, tetapi tidak di atas sunnah, akhirnya tersesat. Barakallahu fikum. As-sifatu as-saminatu, sifat yang ke-8. Anahum sarul khalqi wal khaliqati, bahwasanya mereka syarul khalqi, sejelek-jelek makhluk, wal khaliqah, dan ciptaan manusia. Manusia yang sangat jelek. Hadis Muslim, hadis Abu Dzar. Berkata Abu Abdullah Ahmad ibni Hanbal rahimahullah, Al-Khawarij kaumun su' la a'lamu fil ardi kauman asyarru minhum. Kata Imam Ahmad, Khawarij itu kaumun su'in, kaumu su'in, kaum yang jelek. La a'lamu, saya tidak tahu, fil ardi, di muka bumi ini, kauman, suatu kaum, asyarru minhum, yang lebih jelek dari mereka. As-Sunnah li Abi Bakr Al-Khalal. Makanya ketika Abi Umamah Al-Bahili, ketika dia sudah sepuh, sudah tua, dituntun oleh seorang tabi'in melewati masjid di Damaskus, dan di tangga-tangga masjid itu dipasang kepala-kepala Khawarij yang ditumpas oleh penguasanya. Jadi kepalanya dipasang di tangga-tangga masjid. Abi Umamah Al-Bahili yang sudah sepuh, ketika melihat kepala-kepala Khawarij yang ditumpas oleh penguasanya, dan sengaja kepalanya ditaruh di tangga-tangga masjid agar orang lain mengetahui dan menyadari tindakan khuruj, keluar mengangkat senjata melawan sultan, akibatnya jelek. Jangan ikut-ikutan orang jelek ini. Kata Abi Umamah, syarru qatla tahta adimis sama, syarru qatla, sejelek-jelek bangke. Lihat, bangke yang paling jelek ini di kolong langit. Wa khairu qatil man, dan sebaik-baik orang yang terbunuh, orang yang membunuh mereka. Begitu. Jadi dalam hadis Abi Umamah, syarru qatla tahta adimis sama, wa khairu qatilin man qatadu. Maka kemudian Abu Umamah setelah itu mengatakan, kilabunar, anjing-anjing neraka. Tapi ini kaget. Ini kamu dengar dari Nabi? Saya dengar dari Nabi bukan sekali, dua kali, tiga kali, empat kali, lebih dari itu. Saya dengar langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fik. Nabi gelari bangkai Khawarij dengan kilabunar, anjing-anjing neraka. Sudah cukup dikatakan anjing itu sudah kalimat yang apa? Anjing kamu. Kalimat jelek sekali kamu katakan ke saya. Iya. Ini digelari dengan kilabunar, anjing-anjing neraka. Yang mengatakan Rasul, kata Abu Umamah, saya dengar bukan sekali, dua kali, tiga kali, marrat, berkali-kali. Saya dengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Umamah kemudian menangis. Kenapa menangis? Qad kana haula'i muslimin. Dulu mereka orang-orang Islam, membaca Quran, sholat. Lalu syaitan memperdaya mereka, fasaru kufara. Makanya kata Ali bin Abi Thalib kepada Khawarij ketika membunuh Utsman, istakhwada alaihimu syaitan. Setan telah memperdaya mereka. Itulah syaitan memperdaya orang yang semangat ibadah sampai akhirnya memerangi kaum muslimin. Khawarij. Jadi kata Ibnu Qayyim, orang syaitan itu akan melihat orang kalau mau disesatkan. Lihat tipenya. Kalau tipenya orang yang malas, maka syaitan terus mengganggu dia untuk semakin malas beribadah. Iya, digoda dengan godaan sehingga dia jauh dari ibadah. Dengan dunia, dengan kenikmatannya. Kalau tipenya orang yang semangat, setan terus memberi semangat, bersemangat ibadah sampai keluar dari sunnah. Jadi tidak terus dihentikan. Oh, jangan tidak semangat, terus semangat. Tapi semangatnya hulu, keluar dari bingkai sunnah. Belajarlah sunnah, belajarlah pemahaman ahlu sunnah dengan ulama ahlu sunnah. Jauhi ulama-ulama su' yang menyesatkan dari sunnah bimbingan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihat, kalau kita orang semangat, hati-hati, jangan sampai diperdaya oleh syaitan sampai terjatuh kepada hulu, keluar dari bingkai sunnah. Barakallahu fiik. As-sifatu tasi'atu, sifat yang ke-9. Annasimahum at-tahliq, bahwa sifat mereka itu tahliq. Tahliq itu menggundul. Halak, menggundul apa? Membotaki kepalanya. Hadis Muslim, min hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, hadis Abu Dawud, tasbit. Tasbit artinya memangkas atau mencukur rambut kepala. Jadi mereka selalu botak. Dikatakan oleh Ibnu Hajar, li'anal Arab kanu la yahlikun. Kata Ibnu Hajar, orang-orang Arab mereka tidak biasa membiasakan terus-menerus apa rambutnya botak. Yahlikun. Wa kanu yufarriqun su'urahum. Mereka membelah rambutnya. Jadi rambut dibelah. Rambutnya panjang, belah. Bahkan rambutnya Nabi sampai di bahunya. Itu orang Arab. Khawarij punya khas sendiri, botak. Selalu. Itu kata Ibnu Hajar, karena orang Arab mereka tidak terus-menerus membotak kepalanya, kecuali kalau haji atau apa, umrah, dipangkas, itu lebih bagus, cukur sampai habis, bagus, itu lebih bagus. Dan mereka orang Arab, kalau bukan karena itu, mereka itu yufariqun, membelah rambutnya, dibelah rambutnya, disisir, dibelah sampai rambut beliau setinggi bahu, sampai di bahu. Barakallahu fiik. Itu orang Arab. Barakallahu fiik. Artinya kalau ada orang memang ingin rambutnya seperti itu, yang rapi, sebahu tapi yang rapi. Ya. Rapi rambut. Sifat yang ke-10. Anahum yaqtuluna ahlal imani wa yada'una ahla al-awsani. Sifat ke-10, annahum, bahwa mereka yaqtulun, membunuh, ahlal iman, orang yang beriman, wa yada'un, dan membiarkan, ahlal awsan, dari para penyembah berhala. Sebagaimana Ibnu Syaibah meriwayatkan kisah Abdullah ibni Khabbab al-Aras radhiyallahu anhu. Masih ingat kisahnya kemarin dulu? Bagaimana ketika Ali bin Abi Thalib mendengar Khawarij membuat kerusakan di muka bumi ini? Apa bentuk kerusakannya? Membunuh sahabat Abdullah ibni Khabbab dan budaknya yang sedang hamil. Anehnya kata Ibnu Syaibah meriwayatkan ketika Khawarij dan rombongannya yang keluar dari jamaah kaum muslimin bertemu dengan Abdullah ibni Khabbab, fa akhadha tamrah, ada yang ambil kurma, tapi kurmanya orang kafir zimmi. Begitu mau dimakan, kamu sudah minta halal belum kepada yang punya? Ya. Faqalu tamran muahad fima istahlaltaha, ini tamarnya kafir muahad. Kenapa kamu tidak minta halal kepada dia? Minta halal. Qala Abdullah, Abdullah ibni Khabbab berkata, ana a'zamu hurmah min hadhihi tamrah. Saya Abdullah ibni Khabbab lebih terhormat, terjaga nyawanya dibandingkan kurma ini. Begitu. Tapi dia peduli. Ditangkap Abdullah, fadabahu, disembelih. Gitu. Kepada orang kafir mu'ahad ketika ngambil kurma minta halalnya, tapi darahnya Abdullah ibni Khabbab begitu murahnya, disembelih beserta istrinya, perutnya dibelah, janinnya dikeluarkan. Itu Khawarij zaman dulu. Maka ISIS dengan aksinya pun kejam seperti itu. Na'udzubillah. Membunuh umat Islam, membiarkan orang kafir aman. Barakallah. Itu sifat Khawarij. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, yaqtuluna ahlal Islam, mereka memerangi orang Islam. Kalau tadi ahlul iman, orang yang beriman. Melihat orang-orang yang beriman seperti imannya para sahabat. Karena kita disuruh beriman seperti imannya mereka para sahabat. Mereka akan mengarahkan peperangannya kepada orang-orang yang beriman, termasuk kepada orang Islam kaum muslimin. Hadis Muslim, hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Barakallahu fikum. Itulah sifat-sifat Khawarij. Maka jangan heran kalau mereka ternyata di masa-masa ini pun kaum muslimin jadi sasaran oleh mereka. Tayyib. Wa as-sifatu al-hadiyata asyarah, sifat ke-11. Anahum yata'amakun fid-din hatta yahruju minhu. Bahwa mereka yata'amakun, berdalam-dalam fid-din, dalam urusan agama. Berdalam-dalam maksudnya membebani sesuatu yang agama tidak menyuruh untuk melakukannya. Ta'amuk. Hatta yahruju minhu, sehingga mereka keluar dari agama ini. Demikian dalam riwayat As-Sunnah Ibni Asim, hadis Abdullah Ibni Amr. Yang ke-12, sifatu saniyata asyarah, annahum yud'inun ala umaraihim. Ini sifat yang perlu digaris bawahi, yang paling nampak ini. Mereka itu yud'inun, mencela, mentoen, mencela ala umaraihim, kepada pemimpin-pemimpinnya sendiri. Wa yashhadun alaihim bidhalal, dan mereka mempersaksikan hal tersebut, dianggap sebagai orang-orang yang sesat, penguasa itu sebagai orang yang sesat. Kama fa'ala Abdullah bin Dilkhuwaisirah ma'an Nabi, sebagaimana dilakukan oleh Abdullah bin Dilkhuwaisirah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa celaannya kepada Nabi? I'dil. Hei Nabi, kamu bersikap yang adil. Itu sudah termasuk kritik, ta'an kepada Nabi, penguasa kaum muslimin. Kalau Nabi saja dita'an, dicela seperti itu, apalagi yang selainnya. Itu diantara sifat khas mereka. Insya Allah sampai nomor 12. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahu alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum.